Ini semakin nyata, semuanya pun terungkap. Tak harus ku sesalkan, ini akhir perjalanan kita. Dan harus ku akui, takkan mungkin kembali kita yang dulu dan kinilah.